Ini pun termasuk di antara syirik kecil. Faqad sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajulun ma syaa Allah wa syi'ta qala aja'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdah. Sungguh telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang berkata kepadanya, "Ma syaa Allah wa syi'ta." Atas kehendak Allah dan kehendak-Mu wahai Rasulullah. Rasulullah tidak senang mendengar ucapan ini. Tapi Rasulullah mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Ketika mengucapkan "Ya Allah wa syi'ta," atas kehendak Allah dan kehendak-Mu. Rasulullah katakan ini bentuk menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal ma syaa Allah wahda. Akan tetapi atas kehendak Allah saja. Jangan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak-Mu. Nah, kenapa dikatakan ucapan dan di sini atas kehendak Allah dan kehendak-Mu sebagai bentuk menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ucapkanlah masya Allah saja. Nah, rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam Adab Al-Mufrad. Wan Nasa'i dan juga Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa qad taqaddama hukmuhu fi bab fadli tauhid. Dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan telah berlalu hukumnya tentang kesahihan hadis ini dalam bab fadlu tauhid. Wa fihi faedah yang lainnya daripada hadis tersebut, bayanu anna da'wata ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah sirkun jali. Penjelasan bahwasannya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala merupakan syirik yang jelas. Sebelumnya kita jelaskan syirik itu ada syirik akbar dan syirik asghar. Nah, perbedaannya telah kita jelaskan bahwa syirik akbar ini bisa mengeluarkan dari Islam. Adapun syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik yang besar bisa menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Adapun syirik yang kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka, walaupun mesti masuk ke dalam neraka. Nah, kalau dia masuk neraka, tidak kekal. Ini pelaku syirik yang kecil. Nah, syirik yang besar bisa menghapuskan semua amalan, adapun syirik yang kecil menghapuskan amalan yang sedang dilakukannya saja, yang disertai dengan syirik yang kecil tersebut seperti dia. Tidak menghapuskan semua amalan. Di sisi lain, pembagian syirik pun dilihat dari jelas dan tidak jelasnya. Ada syirkun zahir atau jali, syirik yang jelas. Ada juga syirkun khafi, syirik yang samar. Nah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syirik yang jelas. Katalabi syafa'ati minal amwat, seperti meminta syafaat dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Minta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini termasuk di antara kesyirikan yang besar. Syirkun jali. Yang nampak. Fa innahu milkun lillahi ta'ala. Sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah milik Allah Subhanahu wa ta'ala syafa'at semuanya. Sehingga kalau kita minta syafa'at, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta syafa'at ke kuburan, minta syafa'at kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. wa biyadihi laisa biyadi ghairihi minha syai'un. Ya. Syafaat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak di tangan selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah. Wa huwa alladhi ya'danu lisyafi' ay yasfa'a fi man laqa Allah bil ikhlas wa tauhid min ahli al-kaba'ir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin kepada pelantara. Nah, pelantara untuk memberikan syafaat. Nah, terhadap orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mentauhidkannya di antara ahlul kabair. Ya, di antara orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, dikatakan di antara syarat syafaat akan dijelaskan nanti dalam babnya. Ya, cuma sekedar pengetahuan secara global bahwasanya syafaat itu ada syaratnya. Yang pertama, izin Allah kepada syafi'. Ya, syafi' itu yang menjadi pelantara. Nah, yang menjadi pelantara supaya seseorang mendapat. Nah, izin kepada yang menjadi pelantara. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaati. Nah, harus ada kedua syarat ini. Nah, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaati. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada ahlu tauhid. Nah, kepada orang yang bertauhid walaupun dia termasuk di antara pelaku dosa-dosa besar. Kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nah, termasuk di antara orang-orang yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Sehingga di sini disebutkan wa huwa alladhi ya'danu lisyafi' ay yasfa'a fi man laqa Allah bil ikhlasi wa tauhid ahlil ta'if. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada syafi' yang menjadi pelantara untuk memberikan syafaat kepada orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tauhid dari pelaku dosa-dosa besar. Nah, pelaku dosa besar dari kalangan muwahhidin, dari kalangan orang yang bertauhid dan ini banyak bentuknya. Nah, apakah syafaat bagi kaum muslimin atau muwahhidin yang masuk ke dalam neraka untuk masuk ke dalam surga. Atau syafaat kepada orang dia berhak masuk neraka. Tapi syafaat ini tidak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Nah. Kama ya'ti taqriruhu fi babi syafaati insyaallah taala. Sebagaimana akan jelas akan datang penetapannya atau penjelasannya pada bab syafa'ah insyaallah taala. Menjelaskan nanti tentang macam-macam syafa'ah. Panjang tentang syafa'at ini. Ada syafa'at di dunia, ada syafa'at fil akhirah. Syafa'at di akhirat dibagi lagi. Ada manfiyah, ada musbatah. Nah, kemudian bagaimana macam-macam syafa'at? Ada syafa'at yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga syafa'at yang sifatnya umum. So kita akan jelaskan pada bab syafaat. Qala musannif rahimahullahu taala, berkata musannif Syekh Muhammad bin rahimahullahu taala. Wali Muslim diriwayatkan Imam Muslim an Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, syarah penjelasannya. Jabir, huwa ibnu Abdullah bin Amr bin Haram bimuhmalataini. Ya, dengan tanpa ada titik, Haram. Ya. Haknya tidak dididikin, roknya juga tidak dididikin. Jadi Haram al-Ansari. Ya. Ini namanya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Ya. Summa Salami. Kemudian As-Salami bi fathataini. Dengan difathahkan keduanya. Sahabiyun jalil huwa wa abu. Ya. Beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau dan bapaknya adalah sahabat yang mulia. Nah, sekilas biografi tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau berasal dari suku Khajrat. Ya. Yeah. Kita ketahui, nah, bahwasannya kaum Ansar ini ada dari Aus dan juga Khazraj. Ya. Jabir bin Abdullah termasuk di antara ya, suku Khazraj. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga ayahnya ya, Abdullah bin Amr termasuk orang yang ikut melakukan bai'at Aqabah yang kedua. Nah, ini ayah dan juga anaknya. Ya. Jabir dan ayahnya berbai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bai'at Aqabah yang kedua. Nah, ketika itu Jabir adalah orang yang termuda. Ya. Dari kalangan suku Aus dan Khazraj yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya. Jabir termasuk di antara salah seorang yang senantiasa ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kecuali dalam perang Badar dan juga perang Uhud. Ya. Dan di antara alasannya beliau tidak ikut perang Badar dan juga perang Uhud, ya. Karena beliau melaksanakan perintah ayahnya untuk menggantikan posisi dalam keluarga, di mana beliau memiliki 9 saudari perempuan. Ya. Sehingga beliau tidak diizinkan ikut dalam perang Badar dan juga perang Uhud untuk menggantikan ayahnya dalam keluarga. Nah, untuk menjaga saudari-saudarinya tersebut. Nah, ada kisah yang menarik tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini berkaitan dengan pernikahannya beliau. Di mana pada tahun 3 Hijriah. Nah, sebelum perang Datu Riqa, ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau menikah dengan seorang janda. Nah, setelah ayahnya gugur dalam perang Uhud. Di antara Tujuannya beliau menikahi seorang janda, tidak gadis, supaya bisa mengayomi 9 saudarinya yang perempuan. Nah, biasanya kan janda lebih berpengalaman ya untuk mengayomi saudari-saudarinya tersebut. Ya. Sampai Nabi mengatakan, "Tajawwazta? Apakah engkau telah menikah, wahai Jabir?" Ya. Jabir mengatakan, "Na'am." Ya, aku telah menikah. Rasulullah bertanya lagi, "Bikran am sayyib?" Ya, engkau menikah dengan gadis ataukah engkau menikah dengan janda? Ya, qultu bal sayyib. Ya, kata Jabir, aku menikah dengan janda. Rasul mengatakan, "Afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka?" Kenapa engkau tidak menikah dengan gadis? Ya, supaya nah, engkau bisa bermain-main dengannya, dia pun bisa bermain-main denganmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya ya, yang lebih utama itu menikahi apa? Ya, gadis. Nah, ya, ini lebih menumbuhkan rasa saling mencintai, saling menyayangi. Nah, ya. Tapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya, menyebutkan alasan kenapa beliau menikahi janda. Qultu inna li akhwat. Ya, ketika Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak menikahi gadis? Nah, aku memiliki akhwat, saudari-saudari. Ya. Fa ahbabtu tajawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna wa umu 'alayhinna. Ya. Jabir mengatakan, nah, aku ini memiliki saudari-saudari perempuan yang banyak. Aku menikahi janda agar ada wanita merawat, mengurusi, dan menyisir rambut-rambut mereka. Nah, ya, ini tujuannya Jabir, Masya Allah. Ya, perhatian yang sangat besar kepada saudari-saudarinya. Nah, ya, dia tidak egois mementingkan diri sendiri, tapi perhatian yang sangat besar terhadap saudari-saudarinya, sehingga beliau lebih memilih untuk daripada gadis. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau diurut, beliau termasuk urutan yang ke-6 dari sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urutan yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, dan pada urutan yang ke-6 ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau meriwayatkan kurang-kurang lebih 1540 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah, dan juga kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya. Dan ada kisah yang sangat menakjubkan. Ya. Ini sebagai penyemangat, nah, bagi para thullabul ilmi, ya, dalam mempelajari ilmu syariat. Ya. Kisah tentang rihlah perjalanan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam rangka thullabul ilmi. Nah, kisah yang sangat menakjubkan. Ya. Nah, perjalanan yang sangat panjang dan juga sangat menakjubkan. 1 bulan perjalanan ditempuh oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma hanya untuk mendapatkan 1 hadis saja. Ya. Sampai menempuh perjalanan 1 bulan. Nah, untuk mendengarkan ya, 1 hadis tersebut secara lengkap melalui sumber yang langsung mendengar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, subhanallah. Nah, Jabir ya, sampai dia mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Bahkan sampai menembus ya, panasnya gurun pasir Nah, perjalanan satu bulan. Bukan satu hari, dua hari. Tapi satu bulan. Ya. Dan juga kendaraan yang dikenakannya bukan kendaraan seperti sekarang ini. Nah, ya. Hanya kendaraan unta. Ya. Dan yang semisalnya. Nah, di gurun pasir. Ya. Nah, beliau meninggalkan kota Madinah menuju negeri Syam. Ya, perjalanan sangat jauh dari Madinah ke Syam untuk menjumpai salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Nah, yang meriwayatkan hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Jabir ingin mendengarnya langsung. Ya, dari orang yang langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwasannya suatu keutamaan tatkala kita mencari sanad al-ali, ya, sanad yang tinggi langsung kepada sumbernya. Nah, begitupun para a'immah, para ulama, ya, mereka sangat senang sekali, nah, untuk mendapatkan sanad yang ali, sehingga walaupun menempuh jarak yang jauh, waktu yang lama, mereka rela untuk mengorbankan itu semuanya. Ya, dan mereka mendapatkan sanad al-ali. Ya, sanad yang tinggi langsung kepada sumbernya. Nah. Jabir mengatakan, ya, balagani hadis an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku suatu hadis dari seseorang yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaraitu ba'iran summa sadattu alaihi rahli fasirtu ilaihi sahran. Ya. Maka aku membeli seekor unta. Ya. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya thalabul ilmi ini butuh bekal. Ya. Butuh bekal. Nah, sehingga Jabir pun tadi membeli seekor unta. Nah, dan aku persiapkan bekal perjalananku. Ya, dan aku tempuh, nah, perjalanan satu bulan. Ya, basirtu ilaihi sahran hatta qadimtu alaihi syam. Ya, sampai aku tiba di negeri Syam. Nah, faida Abdullah bin Unais. Ternyata orang tersebut yang langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Unais. Faqultu lil bawwab kullahu Jabir al-bab. Nah. Aku berkata kepada penjaga pintu rumahnya, sampaikan kepada pemiliknya, kepada tuanmu, ya, bahwa Jabir sedang menunggu di depan pintu. Nah, faqala Ibnu Abdullah, ya. Kemudian ditanya lagi, apakah yang dimaksud Jabir bin Abdullah? Qultu, na'am. Ya, aku katakan iya, Jabir bin Abdullah. Fakharaja yata'u saubahu. Ya. Fa'tanaffani wa tanaftuhu. Nah. Akhirnya penjaga itu pun dia masuk dan menyampaikan pesan kepada Abdullah bin Unais. Sampai Abdullah bin Unais, apakah ini Jabir bin Abdullah yang dimaksud? Jabir mengatakan, iya, ini Jabir bin Abdullah. Nah, ketika Abdullah bin Unais mengetahui kedatangan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau langsung keluar, ya, hingga menginjak pakaiannya. Kemudian beliau memelukku. Nah, merangkulku dan aku pun memeluknya. Nah, mu'anaqah. Kemudian Jabir radhiyallahu taala anhuma mengatakan, hadisan balagoni anka annaka sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Ada suatu hadis yang sampai kepadaku darimu bahwasannya engkau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang qisas. Nah, fahasitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Sampai mengatakan demikian Jabir, saya khawatir engkau meninggal terlebih dahulu atau aku yang lebih dahulu meninggal sementara aku belum sempat mendengarnya, hadis tersebut langsung darimu. Nah, ayahnya Jabir bin Amr 70 Hijriah. Waqad kaffa basarahu, dalam keadaan buta matanya. Walahu 94 sana, beliau berusia 94 tahun. Nah, ini biografi ringkas tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Wallahu alam bisawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.